rapat kebagian. Karena Helian ada pengumuman libur abulan, sehingga dia dengan tiang encolang mulai ke desa. Dia setempat dewa ala kalah.